الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ولا حول ولا قوة إلا بالله ما بعد. Kita lanjutkan syarah masalah jahiliyah, masalah yang ke-6. Syaikh Fauzan fitahallahu taala membuat judul, memberikan judul pada masalah ini, kata beliau, al-ihtijaju bima alaihi al-aqdamun duna nadharin ila mustanadihi. Di antara perbuatan jahiliyah adalah mereka berhujjah dengan apa yang dilakukan, dijalani oleh para pendahulu, duna nadharin, tanpa melihat, ila mustanadihi, kesandaran dasar para pendahulu mereka melakukannya, mengamalkannya. Nah, al-aqdamun tentunya sinfan. Ada dua kelompok. Ya, mereka kudama yang salihun. Kudama yang salihun, para pendahulu yang saleh, yang mereka ala ta'atillah, yang mereka beramal. Ada dalil, di atas dalil. Kalau ini yang kita semua mengajak umat kepadanya, iya, untuk senantiasa ikut kudama yang salihun, yang salafus salih. Ada al-aqdamun yang mereka orang-orang yang toleh. Orang jelek, orang-orang yang beramal di atas syirik, di atas kekufuran, kebidahan, beramal biduli dalil. Ya, jadi yang dimaksud, ini yang dimaksud. Di antara perbuatan jahiliyah, mereka berhujjah, berdalih dengan para pendahulu mereka yang di atas kesesatan. Pendahulu mereka yang di atas kesyirikan, kekufuran, tanpa melihat apakah pendahulu mereka beramal di atas dalil, ada sandaran atau tidak. Berkata Syaikh Muhammad bin Wahab rahimahullahu taala, kata beliau, al-masalah as-sadisah, masalah yang ke-6 di antara perbuatan jahiliyah yang harus kita jauhi adalah al-ihtijaju bil mutaqaddimin, berhujjah dengan mutaqaddimin yang mereka adalah orang-orang yang su, orang-orang yang jelek, orang-orang yang toleh, orang-orang yang diatur syirik dan kufuran. Itu maksudnya. Dan ini satu yang terbentuk taklid. Ya. Kaqaulihi, seperti ucapan Fir'aun. Ketika mereka atau dia didakwahi oleh Nabi Musa AS untuk beribadah hanya kepada Allah, untuk bertauhid kepada Allah. Iya. Jawabannya, qala fama balul qurunil ula. Iya. Lalu bagaimana dengan generasi-generasi dulu yang terdahulu? Maksudnya, mereka-mereka yang mendahului dia dalam kekafiran. Diajak bertauhid, diajak beribadah kepada Allah, ternyata membangkang dengan alasan bagaimana dengan dulu, orang-orang dulu, ya, yang kafir, yang di atas kekufuran, berhujjah dengan generasi awalnya yang di atas kekafiran. Ini sekali lagi satu bentuk, di antara bentuk takzib. Penatik buta. Wakali, dan juga seperti ucapan kaum Nuh ketika didawahi oleh Nabi Nuh alaihi salam. Iya. Tidak mau mengikuti Nabi Nuh alaihi salam. Ya, dengan alasan kata mereka, ma sami'na bi hadza fi abainal awwalin. Kami tidak pernah mendengar ini di moyang-moyang kami terdahulu. Tidak mau menerima ajakan bertauhid, tidak mau menerima ajakan beribadah hanya kepada Allah dengan alasan tidak mereka dapati di ajaran moyang mereka. Dan saya sebutkan, kita belajar masalah jahiliyah ini bukan sekedar belajar sirah. Dan belajar sirah pun bukan sekedar belajar tarikh, tapi mengambil ibrah. Khusus pelajaran kita ini, kita mengetahui perbuatan jahiliyah untuk mengetahui keburukan perbuatan jahiliyah, dan untuk kita menjauh, jangan sampai kita seperti mereka. Ya, ketika diajak kepada al-haq, kemudian membantahnya dengan alasan, ya, ini berbeda dengan ajaran moyang kami. Ya, ini berbeda dengan ajaran Islam di tanah air kami. Ya, ini berbeda dengan Islam di Nusantara dan semisalnya. Ini batil. Nah, berkata Syaikh Fauzan hafizahullah taala, asy-syarah, kata beliau, idza ja'atuhum ar-rusulu bil haqq, ketika datang kepada mereka para rasul membawa al-haq, ihtajju bi abaihim, ya, mereka berhujjah dengan amal moyang-moyang mereka yang tadi kebetulan moyang mereka itu adalah orang-orang di atas kejelekan, di atas kesyirikan, bukan orang yang baik. Fa inna Musa alaihi salam lamma da'a Fir'auna, ketika mendawahi Fir'aun, ilal iman, kepada iman, ihtajja Fir'aun bima alaihi al-awwalun, maka Fir'aun pun berhujjah, beralasan dengan apa yang telah dilakukan oleh para pendahulu dia yang mendahulunya dalam kekafiran. Qala fama barul kurunil ula yuridu an yahtajja bima alaihi al-qurunul ula alati sabaqathu minal kafarah. Ini yang diinginkan adalah beralasan dengan apa yang telah dilakukan, dijalani, diamalkan oleh qurunul ula, generasi-generasi terdahulu yang yasabaqathu, mendahulunya, iya, minal kafar, dari kalangan orang-orang kafir. Ini kudama alaqdamun mutaqaddimun, yang jadikan panutan oleh dia, yang dia beralasan dengan amal mereka adalah kudama mutaqaddimun, yang su, yang jelek, yang jahat, yang kafir. Iya, diikuti dengan tanpa menoleh dengan tanpa mengkaji apakah amal pendahulunya itu di atas kebenaran atau kejelekan. Tanpa mau tahu apakah amalan moyang itu betul atau salah. Ini yang jadi masalah. Qala wa hadhihi hujjatun batilah. Ini adalah hujjah batilah. Betapa banyak kita dawahi, kita ajak orang untuk kepada sunnah, kepada tauhid, alasannya di sini mah Islamnya lain, beda dengan kamu. Dulu guru-guru kami mengajarkannya begini, tanpa mau tahu apakah apa yang diajarkan gurunya sahih atau batil. Tanpa mau tahu apakah yang diajarkan moyangnya itu benar atau salah. Ini jadi masalah. Ini hujjah batilah. Jadi ini adalah hujjah jahiliyah. Nah, qala wa kama qala qaum Nuh. Juga sebagaimana ucapan kaum Nuh. Lamma da'ahum ila Allah. Ketika Nabi Nuh mengajak mereka untuk kembali kepada Allah, beribadahnya kepada Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Qalu, kata mereka, ma hadza illa basyarum mislukum. Bukannya mengikuti malah menuduh dengan tuduhan nista. Dengan menyatakan tidaklah orang ini melainkan manusia seperti kalian. Artinya kenapa? Mengapa kalian mengikut kepada Nuh? Nuh itu seperti kalian juga manusia. Begitu maksud mereka. Yuridu an yatafaddala alaikum. Tapi dia ingin agar memiliki keutamaan di atas kalian. Ini tuduhan. Tuduhannya agar katanya Nabi Nuh ingin punya keutamaan, menjadi tokoh lebih utama di antara mereka. Walau sya'allah lanzal malaikah, kata mereka, kalau seandainya Allah berkehendak untuk membawakan risalah, menyampaikan, saya Allah akan turunkan malaikat, kata mereka. Mengingkari risalah Nabi Nuh dengan alasan kalau seandainya itu benar, ia akan diturunkan oleh malaikat. Kemudian kata mereka, ma sami'na bihadza fi abaina al-awwalin. Kami tidak pernah mendengar apa yang disampaikan Nuh itu di bapak-bapak kami, di moyang-moyang kami terdahulu. Ini sahihnya. Menolak Nabi Nuh alaihi salam dengan alasan seperti mereka-mereka sombong. Hum rijal wa nahnu rijal. Mereka juga manusia seperti kita. Kenapa harus ikut? Menuduh Nabi Nuh alaihi salam dengan tuduhan bahwasanya dia ingin semata-mata punya kedudukan. Yuridu an yatafaddala alaikum. Menolak ajakan Nabi Nuh alaihi salam dengan berhujjah, dengan hujjah jahiliyah, ia beralasan apa yang disampaikan Nuh itu tidak ada, tidak pernah kami dengar pada moyang kami, pada bapak kami terdahulu. Nah, qala faqabalu da'wata nabiyillah Nuh, mereka melawan, tidak mau menerima dakwah Nabi Nuh alaihi salam, bima ali abauhum, dengan amalan keadaan moyang-moyang mereka. Adanya hak, bahwasanya amal bapak-bapak mereka, moyang mereka itu benar, sehingga apa yang disampaikan Nuh itu salah. karena beda dengan apa yang diamalkan oleh moyang mereka, pendahulu mereka. Wa nama ja'a bihi Nuh batil li'anna mukhalifun lima 'alaihi aba'uhum. Ya, mereka memponis apa yang diwahyukan Nabi Nuh hari batil karena apa? Karena menyelisihi apa yang dilaksanakan, diyakini, diamalkan moyang-moyang mereka. Ini di antara hujjah jahiliyah, di antara perbuatan jahiliyah adalah menolak dalil, menolak al-haq dengan alasan berbeda dengan amalan moyang, berbeda dengan amalan iya di tempat kami dan seterusnya. Sebelumnya ikhwan rahiman rahimakumullah, ada satu pelajaran penting untuk kita semua. Ya, di sini ketika Nabi Nuh AS mengajak Fir'aun mengajak kaumnya berdakwah kepada kaumnya, ternyata kaum Nuh AS bukan yang menerima, malah iya menuduh dengan tuduhan dusta. Maka kita perlu mengingat apa yang disampaikan Sayyidina rahimahullah ta'ala. Beliau Sayyidina rahimahullah ta'ala menyebutkan kita para doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala perlu membekal diri kita dalam dakwah dengan beberapa bekal. Tentunya bekal yang pertama adalah ilmu. Iya. Bekal yang kedua itu sabar. Dan sabar kata Sumithemin rahimahullah, saya simpulkan itu dalam tiga hal. Sabar dalam artian al-simrar, iya terus, musabarah, la yas'amu ani da'wah, lain qati' ani da'wah, terus musabarah, sabar rutin dalam berdakwah, terus menerus berdakwah, tidak bosan, tidak berhenti dari dakwah. Ini dan itu adalah sabar yang tertinggi. Sabar ada tiga, sabar ala ta'atillah, sabar ya an'asiyatillah, sabar ala qadarillah. Ya, tiga jenis sabar yang paling afdalnya adalah as-sabru ala ta'atillah. Dan dakwah adalah taat. Sehingga yang adalah sabar dalam dakwah adalah sabar untuk terus menerus ya rutin menjaga ya istiqamah di dalam dakwah. Tidak bosan, tidak malas, tidak berhenti. Yang kedua adalah as-sabru, sabar dalam menghadapi i'tiradat. Iya, dalam menghadapi tantangan-tantangan, rintangan-rintangan dalam dakwah. Iya. Berbagai macam tuduhan terhadap dakwah mesti akan ada. Karena sebagaimana kata Asy-Syamuk bin rahimahullah ta'ala, kata beliau dalam satu ucapannya, arkan al-hizbiyah salah. Iya. Rukun hizbiyah itu tiga. Mesti al-ahwa wal-bid'ah wal-hizbiyin. Iya, menggunakan tiga cara ini untuk melariskan kebidahan mereka serta mereka. Yaitu kata beliau yang pertama adalah al-kadzib, dusta. Ini diantaranya. Dusta atas Nabi Nuh AS yang menyatakan dia itu orang biasa. Cuman dia ingin yatafaddal 'alaikum. Dia orang biasa, cuman dia ingin memiliki keutamaan atas kalian. Iya. Menuduh. Di antara tuduhan nista itu ikhwan rahimah rahimahullah, tuduhan niat. ponis. Ini enggak ikhlas. Dia menginginnya ini langsung menghukumi hati orang. Dia orang biasa, dia itu hanya ingin ya tafadhal alaikum, ingin punya kuota harta sekalian. Di antara rukun hizbiyah itu talbis. Iya, mengkaburkan hakikat al-haq, dikaburkan sehingga menjadi sama ratas kaum muslimin. Nah, mencampur adukan al-haq dengan kebatilan. Iya, kadang dengan kalimat-kalimat yang benar tapi diinginkan dengannya kebatilan. Iya, sururiyah misalnya, sururiyin, pakai kalimat insaf. Ya, harus insaf pada insaf. Maksudnya insaf pada itu adalah ya, ketika menyebutkan kejelekan juga sebutkan kebaikannya. Kalimat insaf bagus, tetapi mereka inginkan dengannya kebatilan. Nah, yang ketiga adalah al-khida', al-kadhibu, wat-talbisu, wal-khida', tipu muslihat. Mereka gunakan untuk iya, melawan ahlu sunnah, melawan dakwah. Sehingga sabar dalam menghadapi i'tiradat, rintangan-rintangan dakwah. Yang ketiga adalah sabar dalam menghadapi al-adha al-nafsi. Iya, sabar dalam menghadapi iya, berbagai macam gangguan yang menimpa dirinya sebagai da'i. Sabar untuk terus istimrar dalam dakwah, sabar iya, dalam menghadapi berbagai rintangan berdakwah, dan ketiga sabar dalam menghadapi berbagai macam gangguan yang menimpa dirinya sebagai da'i. Iya, para rasul saja disebut syair, tukang penyair. Para rasul saja disebut dengan sahir. Para rasul saja disebut dengan majnun. Itu semua menimpa pribadinya. Apalagi yang lain. Mesti akan ada berbagai macam rintangan, gangguan menimpa pribadi. Dah, sehingga harus sabar. Nah, di antara hal penting juga yang saya sebutkan terkait dengan zat da'i adalah hikmah. Hikmah. Iya. Dalam berdakwah. Ada beberapa poin yang saya ingat dari ucapan beliau terkait dengan masalah hikmah ini. Ikhwan rahiman rahimakumullah. Yang pertama tentunya hikmah itu iya, wad'u syai' fi mawdi'ihi. Iya, dia menempatkan sesuatu pada tempatnya. Hikmah itu adalah dia berupaya menyampaikan Al-Quran wa Sunnah wa qawli sahabat dalam dakwahnya. Karena kata Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, maratibu dakwah ada tiga. Maratibu dakwah ada tiga. Ud'u ila sabil rabbika bil hikmati wal mu'idatil hasanah wajadilhum billati ahsan. Maratibu dakwah, tingkatan dakwah ada tiga, sesuai dengan mad'u yang kita hadapi. Di antara mad'u yang kita hadapi adalah mad'u yang yatlubul haq. Walau sami'ahu lakabilah. Seorang memang dia mencari al-haq, yuhibbul haq. Ketika mendengar al-haq, mesti dia akan menerimanya. Orang seperti ini cukup dengan hikmah. Ud'u ila sabil rabbik bil hikmah. Ini wajib, dalilnya qala Allah. Ini haram, dalilnya qala Rasulullah. Selesai. Karena dia talibul haq, muhibbul haq, sehingga inqada bil haq. Seperti cukup dengan hikmah sampaikan kepadanya. Jadi di antara yang boleh sebutkan juga ikhwan rahiman rahimakumullah, di antara bentuk hikmah itu adalah adamu isti'jal. Iya. Tidak terburu-buru ingin mendapatkan hasil. Di antara bentuk tidak hikmah itu kata beliau rahimahullah adalah seorang yang ingin merubah seseorang yang didakwahinya, iya, pada hari itu juga. Ketika tidak berubah dalam waktu yang cepat, dianggap dia gagal dalam dakwah. Ini kalau dalam bahasa beliau safah. Orang yang ingin merubah yang lain dalam sesaat ini safah, tidak hikmah. Sabda Rahman Asal dirahimahullahu ta'ala, saya ini kasih ada penting, mumpung ingat. Menjelaskan di antara akan membantu kita dalam berhikmah adalah mengingat keadaan kita terdahulu. Iya, sebagaimana kita mengenal hak itu syai'an pas syai'an, sedikit demi sedikit. Iya, demikian juga. Iya, kita sikapi orang lain demikian. Apa coba tafsirnya mungkin biar ada tesnya. Nah, di surat An-Nisa ayat yang ke-94. Ya ayyuhalladzina amanu idza darabtum fi sabilillahi fatabayyanu wa la taqulu liman alqa ilaikum assalamu alaikum mu'mina tabtaguna ardal hayatid dunya fa indal maghanim katsira kadzalika kuntum min qablu famanallahu alaikum fatabayyanu. Ini yang syahidnya. Kadzalika kuntum min qablu famanallahu alaikum fatabayyanu. Kata beliau, saya bacakan. Thumma qala ta'ala mudzakkiran lahum bihadihimul ula qabla hidayatihim lislam. Kemudian Allah mengingatkan mereka tentang keadaan mereka yang pertama sebelum Allah hidayah berikan hidayah mereka kepada Islam. Kadzalika kuntum min qablu famanallahu alaikum. Ai fakama hadakum ba'da dalalikum fakadhalika yahdi ghayrukum. Wa kama anna al-hidayata hasarat lakum syai'an fa syai'an fakadhalika ghayrukum. Sebagaimana Allah berikan hidayah kepada kalian setelah kesesatan kalian, maka Allah juga akan memberikan hidayah kepada selain kalian demikian. Dan sebagaimana hidayah itu kalian dapatkan datang kepada kalian sedikit demi sedikit, iya, lebih juga selain kalian. Sehingga ini syahid dari saya sebutkan tadi masalah hikmah, bagaimana seorang bisa hikmah ketika bermuamalah dengan yang lain. Kata beliau, panadharul kamil liharatil ula an-naqisah liharil ula naqisah wa muamalatuhu liman kana ala misliha bimuqtada ma ya'rifu min halil ula wa du'ai lahu bil hikmati wal ma'idhal hasanah dan seterusnya. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, maka pandangan yang sempurna, iya, dengan melihat keadaan dia dulu yang pertama, dulu yang masih kurang. Dia ingat, sebelum saya dulu jadi ahlu sunnah, masya Allah, seperti sekarang ini, dulu saya ingat masa-masa ngaji dulu bagaimana. Ya, datang ke daurah pakai safari, pakai apa misalnya. Ya. Kemudian, muamalah. Kemudian dia bermuamalah, memperlakukan orang-orang yang semisal dia sekarang ini seperti keadaan dia dulu. Iya, dulu ketika masih baru ngaji senang sekali. Kalau pas datang ngaji baru ada orang nyamperin ngajak ngobrol, ngajak dialog, senang. Demikian juga seperti yang muamalah sekarang, ketika ada orang yang baru, ya demikian keadaan. Iya, sebagaimana dulu dia mungkin dari sisi berpakaian, dari sisi ya amalan, tingkatan yang bertingkat dikit. Demikian juga dia berbuat kepada yang lain, dia sikapi yang lain, iya, mengajaknya tadarus bertahap, tidak langsung ingin merubah sesaat. Kata beliau, wa mu'amaratuhu liman kana ala misliha bimuqtadha ma ya'rifu min halihil ula. Iya, dia bermuamalah dengan orang-orang yang semisal dia dulu itu dengan apa yang dia tahu dulu. Iya, bagaimana pengalaman dia dulu. Ini hikmah. Hikmah adalah bagaimana apa yang telah dia rasakan dulu, dialami dulu, dia praktekkan. Dia ajak orang lain sebagaimana dia dulu merasakannya. Iya. Sehingga sebagaimana dulu dia bertahap sedikit demi sedikit, demikian juga yang lainnya. Sehingga kata Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, di antara bentuk yang tidak hikmah adalah ingin merubah sesaat. Merubah satu masyarakat, satu lingkungan. Kok udah 5 tahun kok masih begini aja? Udah 10 tahun masih begini aja. Ya, malu 20 tahun. Sehingga sampai ada ucapan dulu, tapi alhamdulillah tidak ada. Sini aja sini, di situ apa namanya? Dakwahnya ada perkembangan. Iya. Ini sufi. Iya. Kita ingat ucapan para ulama kita, an-najah fi dakwah. Keberhasilan dalam dakwah itu enggak mesti seorang langsung melihat ketika dia hidup. Bisa jadi keberhasilan dakwah itu dirasakan yang lain ketika dia sudah meninggal dunia. Nah, wallahu a'lam bishawab. Wa tabarakallahu fiikum.